kalanya terasa mengasihkan. Banyak waktu kita miliki untuk berpikir. Sendiri seringkali sangat kita perlukan meneropong masa silam yang telah terlewat. Mungkin ada apa yang kita cari masih tersembunyi di lipatan waktu yang tertinggal. Mungkin ada apa yang kita kejar justru tak terjamah saat kita lebih terasa beban yang membosankan. Banyak waktu kita terbuang tergilas cuaca. Sendiri seringkali sangat menyakitkan meneropong masa depan dari sisi yang gelap. Mungkin ada apa yang kita takuti justru telah menghadap di lembaran hari-hari nanti. Benci justru telah menerkam menembus isu jiwa kita. Di lembaran hari-hari nanti, mungkin ada apa yang kita benci justru telah menerkam menembus isu seharusnya kita tak membuang semangat masa silam bermain dalam dada setelah usai mengantar kita tertatih.